Jadi yang enggak sholat, saya bukan ngomong manusia, saya cuma bilang manusia sholat kambing enggak, berarti yang enggak sholat kambing. Ini nyambung. Saya bukan ngomong kalau ada manusia enggak sholat dia kambing, enggak. Saya cuma bilang manusia sholat kambing tidak, berarti yang enggak sholat kambing. Ibu nikah sama suami 10 tahun, itu suami kagak pernah mau disuruh sholat. yang ngomong dia apa? Berarti ibu nikah sama. Pak, papa nikah sama istri 5 tahun. Suami istri punya kewajiban ibadah. Oh, tiap malam. Kau tahu kan ibadah? Banyak bocah soalnya gak enak. Mungkin pakai bahasa Tarsan aja. Itu istri yang dihein gak sholat. Berarti bapak hein siapa? bukan saya yang ngomong loh. Saya cuma mancing doang kan gitu. Silakan diterusin kan. Jadi kalau ada suami sudah diingetin sholat, gak usah nyuruh lagi bu, pakai kata password aja. Sambil lewat depan dia, Aduh, ini cerita Isra Mi'raj aja kapan beresnya nih? Baru sampai buruk doang pak. Yabda'u hafirahu inda muntaha tartib, buruk menancapkan kukunya sejauh mata memandang. Farakituhu hatta ataitu baital maqdis. Rasulkan dari buruk ini sampai ke baitul maqdis. Farabattuhu bil halaqatil lati yabitu bihal anbiya. Rasul menambatkan buruk yang ngiketin buruknya pada satu halaqah. Tempat parkir para nabi ngiketin buruknya. Pertanyaannya, kenapa Rasul ngiketin buruknya? Kenapa Rasul sampai capek-capek markirin buruk? Padahal itu buruk gak bakal ada yang nyuri. Karena di kening buruk itu ada nama Nabi Muhammad. Jibril datang ke kandang buruk, ada yang meriwayatkan 7.000, 70.000, 700.000 buruk. Dan Jibril menemukan ada satu buruk yang kurus kering dan menangis terus menerus. Sementara yang lain gemuk lincah loncat-loncat. Playboy, playboy. Anak saya kemarin tuh yang cewek Adiba. Ya Allah, pas gue lihat anak gue lagi ada acara. Dia playboy. Iya, anaknya Uje, playboy. Ya gimana gitu, bapaknya juga begitu. Ya bu? Ya? Pertanyaannya kenapa seorang Rasul ngiketin buruknya? Ini isyarat. Rasul mengajarkan tentang ikhtiar menjaga barang. Allah kan memberikan hak kepada kita untuk menjaga barang kita kan? Kan begitu. Mau kemana bu? Tablik akbar. Siapa yang ceramah? A'agim. Mau kemana bu? Zikir. Siapa yang zikir? Ustaz Arifin Ilham. Silakan mangga. Tapi periksa dulu rumahnya. Kompornya udah mati apa belum? Jangan gara-gara zikir akbar, kebakaran akbar kejadian. Nah ini namanya dia, itu Rasul sampai begitu pak. Jadi ternyata bukan hanya perkara sholat. Dalam perjalanan itu banyak sekali makna kalau dikupas. Yang namanya buah kalau dikupas kan enak dimakannya. Iya kan? Buah kalau dikupas kulit kan menampakkan wajah aslinya. Saya udah titip mangga sama panitia tuh. Tahu, udah dibeliin belum pak? Udah bener? Alhamdulillah, makasih ya. Top. Ya gue kan gak ribut sama bini jadinya kan begitu. Mangga Indramayu ya. Kepriben. Hah? Kepriben. Oh jadi mek-mek mau tek dewek. Itu masuk Allah. Sama kayak kita nih anak muda nih. Atau kita pergi ke pasar dah. Gak bisa Ustaz Zulun memberikan pengamanan kepada Polri, kepada TNI. Kita juga punya kewajiban menjaga diri. Menjaga bangsa, menjaga harta benda kita. Menjaga harta benda saudara-saudara kita. Seperti yang Rasul katakan. Maluk, mali. Haramuk, harami. Damuk, dam. Hartamu, hartaku. Kehormatanmu, kehormatanku, kata Rasul. Dan darahmu adalah darahku. Itulah arti hakikat daripada salam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ke atas. Allahu Akbar. Selesai salam. Nengok di sebelah ada teman kita. Assalamualaikum teman lagi. Yang diucapin apa? Salam. Artinya kan kita janji sama dia. Gue gak akan nyakitin lo nih. Gue gak akan ngapa-ngapain lo. Terus saudara gue ucapin salam buat lo. Kan seperti itu harusnya. Sehingga praktek ibadah sholat dibawa ke pasar. Jangan pasar dibawa ke masjid. Itu kan? Semua dibawa praktek sholat keluar. Amaliyah daripada abdu minanas, hasil daripada abdu minallah. Kan abdu minallah harus ada hasil. Yang namanya bola dilempar ke atas, turun gak ke bawah. Inilah ke bawah ini abdu minanas. Kalau kita melempar ke bawah, ke atas gak tuh bola? Kagak. Ke atas dulu, saat abdu minallah. Naik kayak buruk, turun lagi ke bawah. Bedung. Artinya sakit, maksudnya apa? Kita berkorban untuk saudara kita, bangsa kita. Kalau perlu sampai kita mati sakit dan untuk mereka. Ini masalah. Ya, oke. Pergi ke pasar. Kita tahu tuh pasar banyak pencurian motor. Kita nggak yakin sama kunci motor kita. Pakai gembok. Kan ada gembok motor tuh. Pakai gembok motor nggak yakin, pakai rantai. Ada rantai bang. Sama rantai nggak yakin tuh, gendong aja motornya masuk ke dalam pasar kali. Ya. Rasul ngiketin buruknya, udah selesai beres masuk. Ini kan pernah kejadian di zaman Rasul ketika seseorang masuk dalam masjid. Rasul tanya, kamu naik apa ke sini? Naik kuda ya Rasul. Kudamu di mana? Di luar. Diikat enggak? Enggak. Keluar sana, ikat dulu. Apa maksud tujuannya? Supaya sholatnya enggak terganggu. Ini ngomongin sholat-sholat bukan berarti ini udah bagus sholatnya. Enggak. Ini karena kekacauan sholat saya, makanya saya bisa cerita. Ceritain yang ngaco-ngaconya. Kan gitu. Bukan karena udah berarti sholat, justru agak ngerti. Makanya ketidakmengertian itu gampang diceritain. Karena kita ngalamin juga. Ini pengalaman istri saya, Bu. Pergi ke Tanabang sama saya. Nanya, kerudung sekodi berapa? 200 ribu. Ah, mahal amat sih, Mang. Tadi di depan cuma 150. Padahal enggak ke depan, bini saya enggak nawar. Udah bohong tuh pembeli. Pembeli itu udah bohong. Siapa yang pernah melakukan itu? Ibu-ibu, jujur. Itu perilaku pasar. Terus tukang dagang bilang apa? Mang, mahal, Mang. Udah dia 150. Neng, aduh ya Allah. Ini juga untungnya cuma 10 ribu. Bohong. Padahal 40 ribu. Pembeli bohong. Penjual bohong. Makanya Rasul gak suka sama pasar. Bukan gak suka dengan pasarnya. Tapi perilaku para pembeli dan penjual sama-sama bohong. Begitu lihat jam, waduh, udah mau waktu sholat. Kang, punten musolanya. Oh, musolanya di sana. Sholat. Jasadnya mah sholat. Pikirannya mah di tukang dagang. Pikirannya lagi nawar, kira-kira 165 mau gak ya? Itu. Lagi sholat, pikirannya mah kesana. Ini pengalaman saya juga, ngimamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Begitu mau ihdinash shiratal mustaqim, ingat pas mau masuk ke masjid ketemu cewek cakep, dia minta ampun ke bawah di sholat ihdinash shiratal mustaqim, cakep banget cewek tadi. Lalu imam pak, imam tuh. Jadi banyak orang sholat kayak sholatnya orang mabok. Aman, masih mabok kalau sholat. Saya mah malah belum pernah sholat sebetulnya. Iya, saya belum pernah sholat. Belum pernah sholat yang benar. Sholatnya salah melulu. Ngaco sholat. Maka ini pentingnya duduk seperti ini adalah untuk menambah memperbaiki. Oke, kita terusin ceritanya ya. Jam berapa sudah ada jam gua jam berapa orang ya? Hah? Sampai jam 1. Sampai di impus gua, sampai di impus mau ya. Ada ambulan enggak sini apa? Siapin aja di depan, enggak apa-apa ambulan. Ada ambulan. Sama kurung batang aja sekalian mekeran enggak taruh di depan. Lu kiai. Terusin, terusin. Fadakhaltul masjid, kata Rasul. Rasul masuk ke dalam masjid. Fasallaitu fi rak'atin, Rasul salat dua rakaat di dalamnya. Fakharajtu, kemudian Rasul keluar. Begitu Rasul keluar, faja'a Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Datang mereka Jibril dengan membawa segelas susu dan segelas khamr. Fakhtartu laban, kata Rasul. Aku memilih susu. Faqala Jibril, mereka Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, sungguh engkau telah memilih kesucian. Susu! Yang dipilih UU. Susu. Anak muda mah, nokit. Ih, anak muda makan ngomong yang paling enak dicampur Ustaz Khomer sama susu. Mantep banget itu. Kan. Susu. Ya Allah ya. Benar gak bu? Nah ibu penghasil itu sangat luar biasa. Ini bukan ngomong jorok, pas benar serius. Makanya bayi begitu lahir yang dicari apa? Dicari apa? UU. Allah. Ya, itulah perjalanan Isra yang sederhana. Banyak riwayat-riwayat yang menambahkan. Oke, sekarang kita main ke langit. Jauh banget sih Pak main ke langit. Summa araja bina ila sama. Rasul berangkat bermi'raj menuju langit. Begitu sampai di langit yang pertama, ternyata setiap langit itu ada malaikat yang jaga. Enggak main-main, soalnya sudah masuk wilayah kekuasaan yang hebat. Ya kita masuk ke Polres ya kan, di situ ada yang jaga ya Bang. Masuk ke Kodim ada yang jaga. Enggak sembarangan, apalagi masuk wilayah Presiden. Waduh. Ada larangan perbuatan jalan kaki di pinggirnya kan ada tuh di istana negara. Ini wilayah langit, wilayahnya Allah. Enggak main-main, ada malaikat yang jaga. Kalau malaikat yang jaga, oke kita bicara tentara, bicara polisi. Kalau jaga pintu, tangkapnya apa Bang? Operal ya, prajurit ya. Operal paling rendah ya, jago pos monyet istilahnya begitu ya kalau gak salah ya. Ini istilahnya seperti itu. Itu jangan pangkatnya operal, pangkatnya prajurit. Iya kan? Datang Jibril, Jibril ini jenderalnya malaikat. Jenderal malaikat. Jibril bisa dibukain pintu, bukan dibukain, malah ditanya sama malaikat. Mana anta? Kurang ajar tuh. Operal malaikat kurang ajar banget. Jibril jenderalnya malaikat ditanya, man anta? Apa yang dilakukan Jibril? Tidak tersinggung. Seorang jenderal malaikat tidak tersinggung. Dengan rendah hati mengajarkan akhlak kepada Rasul. Ketika ditanya, man anta? Jibril apa jawabnya? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Memang yang jaga pintu harus begitu. Karena kalau tidak begitu, pintu kebablasan dulu, Pak. Iya, dobol terus ke pintu. Harus. Kan datang jenderal. Wa man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Oh Muhammad. Waktu bilang saya ini, ditanya lagi, apakah sudah ada perintah dari Allah buat dia untuk menghadap? Laqad bu'itsa ilaihi. Ya sudah ada bagi dia perintah untuk menghadap. Baru fataha lana, maka dibukakanlah pintu langit ini bagi kami. Ini bicara lucunya nih, ya. Seorang jenderal manusia masuk, yang jaga pintu nanya, siapa kamu? Itu yang jaga pintu tidak keirian Pak besok tuh. Selesai hidupnya di sana. Ini bicara lucunya ini mah. Nggak lucu nggak apa-apa. Ngarep banget ketawain gue. Ini masya Allah. Begitulah yang terjadi dari langit pertama sampai langit ketujuh. Di langit yang pertama Fa'idah Nabi Adam AS. Ketemu Nabi Adam. Ya. Farah ababi. Senang. Fada'ali di khairi. Doain kebaikan. Begitu naik ke langit yang kedua, begitu lagi proses yang minta dibukakan pintu langit. Di langit yang kedua, faida ana bibli khala Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Di langit kedua ketemu dengan anaknya Bibi Maryam. Siapa Bibi Maryam? Nabi Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria. Naik ke langit ketiga, faida ana bi Idris. Kalau enggak salah Idris. Idris apa Harun? Idris ya. Langit keempat faida ana bi Harun. Langit kelima faida ana bi Musa alaihissalam. Benar Musa. Serius, langit ke-6 siapa? Langit ke-7? Gue lupa lagi siapa nih. Hah? Langit ke-7 Ibrahim, langit ke-6 siapa? Jebri. Orang gila gua bang main di langit. Langit ketujuh Ibrahim, langit keenam siapa? Jebri. Orang gila gua bang main di langit. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, musnidan zuhrahu ilal baitil ma'mur, lagi nyandarin punggungnya ke baitil ma'mur. Apa baitil ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari masuk 10 ribu malaikat dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita meskipun enggak rukuk, enggak sujud, Allah mah enggak rugi. Yang rugi kita. Enggak akan menambah kebesaran Allah. Allah tetap maha besar. Kita sujud atau kita enggak sujud, enggak akan bikin Allah hina. Allah jauh dari sifat terhina. Tapi kalau manusia hari ini kepilih, besok pemilihan lagi, enggak ada yang milih, hina langsung, Bang. Itu bedanya raja manusia sama Allah, bedanya jauh banget. Sudah akhirnya ketemu dengan Allah, malaikat Jibril enggak bisa ikut terus. Malaikat Jibril bilang, "Di sini tempatku. Silakan kau langsung." Kualitas apa? Ciptaan dia tidak bisa sampai ke sana. Ada batasan tetap. Nabi Muhammad maju. Di sini membuktikan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika dia hancur jelek mengikuti hawa binatangnya, dia lebih hina daripada iblis. Iblis bikin dosa sekali diusir dari langit. Ini udah berkali-kali bikin dosa pengen ke surga. Coba. Iblis bikin dosa sekali diusir dari surga. Lah kita bikin dosa berkali-kali pengen masuk surga. Bagaimana urusannya coba? Ayo. Urusan bagaimana? Ya Allah ya. Nah, dapatlah perintah sholat. Udah dari 50 terus. Ya, begitu dapat 50, Nabi Muhammad turun, taat, enggak banyak tanya. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Apa yang Allah perintahkan kepadamu? 50 salatan fi yaumin wa lailatin, 50 salat sehari semalam." Kata Nabi Musa, "Apa? La, ya Muhammad, irji' ila rabbik." Pulang kembali kepada Tuhanmu. "Is'al hutakhfif," minta keringanan kepada Allah. Lima, kenapa? Fa inna ummataka la yusikuna dzalik. Umatmu enggak akan sanggup melakukan itu semua. Kembali ke Allah. Minta, "Ya Rabbi, khaffif 'ala ummati." Tolong kurangi dong buat umatku. Dikurangin 5. Turun lagi ke Musa. "Kaif kam?" Musa, "La, irja." Pulang kembali kepada Allah. Pulang. Minta lagi, kurangin 5 lagi. Terus kurang. Sampai tinggal 5. "Kaif Muhammad?" Musa, "Tinggal 5. Ya, malu." Kata Nabi Muhammad, malu Nabi Muhammad. Musa bilang apa? Fa inna ummataka la yatikuna dzalik. Ummatmu enggak akan sanggup melakukan. Wa qad balawtu 'ala ummati wa khabartu. Aku sudah sampaikan kepada umatku, khabarkan kepada mereka enggak sanggup. Wah, Musa, aku sudah malu sama Allah. Cukup 5 aja, turun. Jangan dibilang Rasul bawa oleh-oleh sholat. Sholat itu bukan oleh-oleh, tapi perintah. Yang namanya oleh-oleh mah, Bu, boleh suka, boleh enggak. Itu sifat oleh-oleh. Diterima, tapi boleh dimakan, boleh enggak. Namanya juga oleh-oleh. Tapi kalau perintah mah enggak bisa. Apa kata Allah, "Ya Muhammad, innahunna khamsa sholawat." Sekarang cuma tinggal 5 saja. "Likulli sholatin ashrun." Setiap satu sholat, pahalanya 10. "Falidzalika khamsina sholatan." Yang berarti kalau kamu melakukan 5, tetap pahalanya 5. 10, artinya Allah tidak mengurangi apapun dari ganjarannya. Allah hanya mengurangi dari perbuatannya saja. Bahkan Allah menambahkan apa? "Ya Muhammad, wa man hamma bil hasanat falam ya'malha kutibat wahidah." Barang siapa yang punya niat ingin melakukan kebaikan, baru niat, belum melakukan apa-apa, ditulis 1 pahala kebajikan. Bagaimana jika melakukannya? 10 pahala kebajikan. Kemudian waman hamba bisayiat, barang siapa yang punya niat ingin melakukan keburukan, walam yamala, belum dilakukannya, lam tuktab syai'an, dari tulis apa-apa. Bagaimana kalau saya melakukannya? Hanya ditulis 1. Kita melakukan kebaikan ditulis 10, melakukan keburukan hanya ditulis 1. Ini buat yang tulas main hitung-hitungan nih. Sekarang bikin kebaikan, besok gue maksiat lah, masih 9 ini pahala gue. Halelo. Ya udah, jadi begitu. Ternyata yang 5 aja susahnya minta ampun. Saya dengar di sini subuhnya masya Allah ramai luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, bohong sekali itu ya Allah. Yakinlah ini ramai. Bro, mana aku dah? Bro, mana bro? Bro, Bro. Woi, anak muda maju dong. Jangan aki-aki lu suruh ajan melulu. Aduh. Aki-aki suruh ajan. Belum tak kalau subuh dingin. Aku ngedek-dek lu. Anak muda dong masuk. Ya kan? Bro maju bro. Begitu aki-aki mau ajan, ki minggir ki. Bro mau ajan. Mantap bro. Ajan sih bro. Biasanya sebelum maghrib ada suka baca salawat tahrik. Salawat apa tuh? Salawat apa tuh? Salatu wassalamu alaik. Kalau subuh kan sering kita dengar tuh sebelum azan. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik. Ya nasir al-haq. Ya Rasul Allah. Ya man asra bika al-mugaymin laylan. Milta ma milta wal-anam niyam. وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى كُلُّ مَا فِي السَّمَاءِ وَأَنْتَ الْإِمَامُ وَإِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعَتِ كَرِيمًا وَإِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعَتِ كَرِيمًا وَسَمِعْتَ النِّدَاءَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب ال برو بروتس panjang aja kagak apa ya udah lo baca doa bangun tidur aja dah. Gimana udah bangun tidur gimana? Allahumma barik lana. Lu mau makan namanya lu bangun tidur lu mau makan. Baca doa bangun tidur aja. Alhamdulillah. Kan bikin kaget sekampung Pertamina tuh. Biasa aki-aki tiba-tiba suara siapa nih? Bro. Itu nenek-nenek bangun. Alhamdulillahilladzi bangunin cucunya. Bangun. Dengar tuh suara siapa? Hah? Siapa? Bro. Ahyana ba'dama amatana. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Terneneknya bilang sama cucunya, Neng, kalau mau cari jodoh, tuh kayak bro. Rajin pagi-pagi dia bangun-bangunin orang ibadah. Anaknya siapa sih tuh? Tuh lihat, ketika baik ditanya, anaknya siapa? Ketika caur, ditanya siapa? Buahnya juga, anaknya siapa sih itu? Ah, yang terakhir. Setengah 11 nih. Bukan, saya masih jauh bu rumahnya. Bu, ibu mah tinggal nyebrang doang nyampe. Tidur lah saya masih. Sudah nyampe-nyampe. Pegel. Bini lagi gak ada, lagi di rumah. Aduh. Lagi pulang ke Semarang. Ini mau gantiin gak? Iya. Yeah. Gampang banget ya nyari ganti bini ya. Oh Allah. Mungkin saya emang enggak. Yang gitu enggak? Enggak. Gak tahu. Kayaknya bakal kejadian. Oke. Okay. Sekarang begini. Ada satu peristiwa Pak. Sekedar pengalaman. Katanya kita kepengen di masjid rame. Tapi kadang-kadang orang masjid suka sombong Pak. Ini pengalaman dulu nih Pak. Ini lagi pada nongkrong nih, lagi pada nongkrong. lewat orang masjid. Ya Allah tuh orang masjid kayak orang yang punya surga pak. Kagak ditengok tuh anak-anak yang nongkrong cuek aja begini jalan. Ya Allah, emang sih nongkrongnya dekat masjid. Cuma kan kalau sikap kita seperti itu apa akan merubah orang? Benci kan tidak akan merubah apapun. Dengan sayang dan cinta kita bisa merubah orang. Nah kalau kita sombong begitu, anaknya naik yang nongkrong kira apa? Tuh lihat orang masjid mah tuh, sombong-sombong, belagu banget. Ya kan Bu? Dia lagi nyanyi. Ya. Mengapa hatiku cenat-cenat, siap ada kamu. Iya, semes, lagi nyanyi semes. Lewat orang masjid. Gaul dikit orang masjid. Bibirmu doer. Wah, orang masjid tahu lo. Bang, sini bang, nyanyi bang. Ntar dulu, gua mau sholat dulu. Ntar beres sholat, gua balik kemari. Ih bener bang ya, tunggu ya bang. Dakwahnya begitu doang bang. Sederhana dakwahnya. Dia ke masjid pulang, datang nongkrong bareng. Kita ikutin apa yang dia mau selama tidak melanggar syariat agama. Duduk nongkrong sama-sama. Kayaknya bang, bang. Lewat sini, dipetik. Nuning, nuning, nuning. Orang masjid. Besok datang lagi gitu lagi. Gue sholat dulu ya. Ya bang, ya bang. Begitu di hari keberapa, pas lewat. Loh, ini yang nongkrong pada kemana? Kagak ada yang nongkrong. Pas ke, pas ke masjid, ke tempat wudhu, lagi pada ngantri mau wudhu. Iya bang, pengen jajal sholat. Ini emang bener kan ngomongnya begitu. Pengen jajal sholat, biarin gak apa tuh. Namanya orang kagak ngerti. Orang yang ngerti mah pasti salah-salah ngomongnya. Kayak anak kecil bu. Anak kecil baru belajar ngomong. Itu anak saya. Habis, jajal mau sokok gigi. Sokok. Gosok. Sokok. Gosok deh, sokok. Berarti mesti pelan-pelan. Go, dia ikutin. Go. Sok. Sok bisa, gosok, sok, oh, salah lagi aja. Apa terus kita marah sama dia? Tidak, kita peluk. Jadi anak muda harus banyak dipeluk dengan kesalahannya. Mereka sedang berproses dan belajar untuk memahami kehidupan itu apa. Maka yang bijak adalah kita yang katanya sudah lebih uzur. Ketika kita jadi marketing yang baik, apa nanti gak akan penuh rame? Iya kan? Jadi begitu, ada jeleknya juga nih kadang-kadang nih. Begitu masuk masjid, yang dalam masjid melihat begini. Itu orang mau ke masjid jadi takut pak masuk ke dalam pak, dilihatin. Tadi dia mojok, diam di pojok aja diam. Kagak ada yang nyapa. Kan harusnya disapa. Ya Allah, Alhamdulillah. Seperti orang kehilangan saudara 5 tahun gak ketemu-temu. Gimana? Punya sarung enggak? Cuma ini satu. Ke rumah saya. Habis ini ke rumah saya. Saya di rumah ada sarung. Sarung cap gajah sudah berdiri. Ada di rumah. Capek gajahnya duduk melulu. Kan ada sarung cap gajah duduk. Ini gajah sudah berdiri. Kan dia merasa senang kalau digituin. Oh ternyata masjid itu ramah. Oh masjid itu ternyata luar biasa. Ketika ada yang bengong sendiri, ada yang nyamperin. Kenapa? Ada apa? Oh, masjid itu simbol kasih sayang. Kalau ini masing-masing bagaimana? Meskipun kata Rasul ada, kalau sudah di dalam kita ibadah emang benar masing-masing. Apalagi ketika mendengar ada seperti ada burung di kepala, benar kata Rasul. Tapi ketika ada kesusahan, wajib juga kata Rasul untuk memperhatikan. Kan pernah ada seorang anak muda, dia dengerin ceramah Rasul. Yang halal, yang haram akan menjadi halal, kata Rasul. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keluar maling, dia maling Pak, tukang maling. Begitu dia dengar ceramah Rasul yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dia keluar. Begitu dia keluar, dia lihat ada pintu kebuka. Nah, kelakuan lamanya keluar lagi. Kok ut lapar nih? Belum kemek. Iya, kan namanya juga tokem, kan ngomongnya pasti begini. Laming-laming, maling maksudnya. Tapi ada yang ngomong, jangan. Kamu sudah berjanji tidak akan. Nafsu bilang, kali aja ada orang yang lebih duluan dari kamu di dalam. Dasar setan pintar aja ngomongnya ya. Kayaknya ada orang duluan di dalam nih. Masuk kamu lagi. Masuk. Begitu di dalam. Aduh, kenapa saya di dalam? Nanti kalau penghuninya bangun dia teriakin saya bagaimana? Ada yang ngomong lagi. Jangan-jangan itu maling sudah di dalam kamar. Kamu masuk. Begitu dalam kamar. Ada cewek. Ininya kesinggung. Dia kaget. Takutnya. Akhirnya keluar. Begitu keluar bunyi. Buah, perempuannya apa? Kebangun. Dia lari. Buru-buru ke masjid. Dia tidur di masjid. Bumpet. Aduh ya Allah. Saya salah. Saya gak masuk. Datang perempuan. Dia ketemu dengan Rasul. Ya Rasul. Saya pengen cari jodoh. Kenapa? Saya seorang janda. Saya tinggal seorang diri. Rumahmu itu. Tadi ada pengalaman sepertinya ada orang masuk ke dalam. Saya perlu seseorang untuk menjaga diri saya. Mungkin Rasul tahu siapa orangnya. Rasul nengok. Ke orang yang tadi masuk. Dia pikir ketahuan dia maling. Aduh gua deh. Aduh. Dipanggil. Hei pemuda sini kamu. Saya Rasul. Ini ketahuan. Begitu duduk apa kata Rasul? Maukah kamu menikahi perempuan ini? Subhanallah. Yang haram sekarang menjadi halal. Ntar malam ada pintu kebuka, lu masuk. Lah eh janda 75 tahun, wah lu kawin sama dia sekalian. Udah capek, pegel, udah kapan-kapan lagi aja. Udah pulang kemarin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat. Saya bukan ingin melucu, tapi ternyata hasilnya orang ketawa, ya mohon maaf. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya bukan pengen ngelawak, bukan apa, tapi ternyata saya ngomong hasilnya ketawa. Ya jadi itulah hasilnya. Mudah-mudahan di antara ketawa dan canda kita, ada manfaat yang besar buat kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan, mohon maaf lahir batin. Tak ada maksud mulut ini untuk menyakiti siapapun. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah sebagai penutup acara ini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Fatihah ini bisa menjadi pembuka segala macam kesulitan kita. Yang belum nikah, semoga cepat-cepat menikah. Yang sudah menikah, semoga Allah karuniai anak yang soleh dan solehah. Dan yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya akan menjadi pembelanya di yaumil mahsyar. Dan yang rumah tangganya lagi kondisi tidak bagus, mudah-mudahan jadi baik asbab ini semua. Yang belum kerja, insyaallah mudah-mudahan jangan kelamaan jadi pengangguran. Ya, jangan jadi koruptor, udah gak ada tempatnya, udah kebanyakan jadi koruptor. Jadi gak usah cita-cita jadi koruptor lagi ya, udah kebanyakan jadi koruptor. Cari pikirin yang lain ya, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول kepada istrinya. Waktu istrinya mau tidur, Rasul bilang, wahai istriku, jangan kau tidur sebelum kau melakukan 4 perkara. 1, menghatamkan Al-Quran. 2, mendapatkan syafaat dari para nabi. 3, mendapatkan keridhaan saudara-saudaramu umat Islam yang beriman. Lalu kemudian yang 4, engkau melaksanakan haji dan umrah. Kemudian keluarlah Rasul. Aisyah bengong, bagaimana mungkin mau tidur, hatam Quran, melaksanain haji ma umrah, keder dia. Rasul menyelesaikan sholat sunnahnya, sudah selesai, Rasul masuk. Rasul melihat Aisyah yang begitu sangat bengongnya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasul, bagaimana mungkin ayahku, aku, saudaraku, semua orang-orang yang beriman perlu melakukan itu semua. Rasul senyum. Terus Rasul bilang apa? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, sama artinya dengan menghatamkan Al-Quran. Ini solusi yang buat gak pandai baca Quran. Ya. Tuh, ada solusinya tuh. Tadi yang rada-rada pandai masih dikejar, ya. Kemudian yang kedua, apa kata Rasul? Bacalah shalawat, ya, kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelum aku. Kemudian untuk mendapatkan ridho dan pahala bermiliar-miliar, kebaikan bermiliar-miliar kata Rasul, Doakan, mintakan ampun kepada Allah atas saudaramu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian apa kata Rasul? Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah semua wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sama artinya dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Pulang dari sini diamalkan sebelum tidur ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Al-Ikhlas menjadi kekuatan syahadatain. Tauhid kita harus kuat dengan surat Al-Ikhlas. Karena ini yang paling ditakutin, bukan nuklir. Amerika lebih hebat lagi nuklirnya. Bukan bom di Bali. Amerika kalau mau ngebom sini gampang banget. Tapi dengan syahadat, dengan tauhid, itu yang mereka paling takut. Karena kemurnian tauhid kita adalah hebat dari dulu sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولن يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ini saja, mohon izin saya langsung pamit ya. Semoga doakan saya semoga selamat dunia akhirat ya, bisa istiqomah ngejalanin ini semua meskipun di antara sekian badai dan segala macam ya. Sama-sama kita saling mendoakan ya. Hadza min fadli rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia titipan yang kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.